Bagaimana hukum menjual sepatu wanita yang tinggi? Jangan, tidak boleh. Bagaimana hukum hasil penjualannya dan asal modal penjualan halal? Yang sudah terlanjur ya bertobat kepada Allah Azza wa Jal, ya untungnya bisa dialihkan kepada yang lain, ya bisa diberikan kepada yang lain. Adapun setelah itu maka jangan melakukan yang seperti itu, dihindari. Cari perdagangan yang baik, yang halal.